Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah telah berlangsung kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 13 Zulhijjah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2015 dengan materi Jangan Tunda Hari Esok yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani LCMA Hafizahullah Ta'ala bertempat di Masjid Baitul Hikmah seberang Rumah Sakit Bunda Dalima Nusa Loka BSD. Semoga bisa kita ambil dari kajian tersebut dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalam rabbil alamin wa khairal hadithi hadi sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua pada siang ini. Sela-sela kesibukan kita, kita menyempatkan diri untuk hadir ke tempat ini. Kita mengenakan langkah mengayunkan kita hingga sampai ke tempat ini, melupakan sejenak berbagai acara, kegiatan dan pekerjaan di luar sana, hadir ke tempat ini dengan satu niat dan tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu. Insyaallah tidak ada yang rugi dengan kehadiran kita di tempat ini. Ini adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bengkel rohani kita. Ibarat kendaraan itu perlu masuk ke bensin karena sudah kehabisan minyak. Ibarat HP perlu dicas. Demikian pula rohani kita sama seperti jasmani perlu makanan. Dan makanannya adalah ilmu ini. Dan itu kita dapatkan dan kita peroleh di tempat ini. Jadi ikhlaskanlah niat, bulatkanlah tekad, dan sungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian pahala bagi kita nanti di hari kemudian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan sehat itu perlu kita jaga karena dia adalah karunia. Dia bisa hilang, dia bisa terlembut dari kita kalau kita tidak menjaga. Dengan kesehatan kita bisa dapat hadir di tempat ini. Kalau kita sakit-sakitan, mungkin kita sudah terbaring di rumah sakit atau kita berdiam di rumah tidak bisa kemana-mana. mungkin ada saudara-saudara kita sekarang ini, dia tahu majelis ini, dia ingin datang ke sini, tapi ternyata dia sakit. Kita bersyukur kita sehat. Kalau kita semua sakit, mungkin tidak ada yang di sini, semuanya di rumah. Maka syukurilah nikmat sehat itu, dan jagalah nikmat itu. Sehat seperti kekayaan, bisa terlalu dan bisa hilang dari kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam yang masih Allah jaga pada diri kita hingga sampai hari ini. Kita masih berada di atas agama Allah, kita masih dijaga Allah di atas agamanya, masih berjalan di atas milahnya, agamanya, yaitu Islam. Dan ada nikmat yang sangat besar, kita dipilih dari jutaan manusia, bahkan dari miliaran manusia yang ada di atas muka bumi ini, kita dipilih menjadi seorang muslim yang senantiasa hidupnya berserah diri dan tunduk kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sunnah. Dari sekian banyak kaum muslimin, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan pilihan. Kita dipilih menjadi seorang ahlu sunnah, selamat dari bid'ah. Ini juga nikmat, ini merupakan nikmat di atas nikmat. Jadi sudah terdapat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, kesimpulannya adalah, sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana kita menjaga nikmat-nikmat itu dan bagaimana kita mensyukurinya? Memang sedikit manusia yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syukur. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Mudah-mudahan kita tercatat hamba yang sedikit itu, hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagai ungkapan rasa syukur kita, kita bersusah payah, kita rela ya, untuk letih dan capek di tempat ini. Duduk kan capek juga Pak ya, apalagi bicara ini. Duduk saja capek, ya, kita rela itu untuk apa? Untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi melakukan ketaatan-ketaatan, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah, untuk beramal soleh, mengeluarkan harta untuk perkara yang hak, itu termasuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan niat kita ikhlas. Memang datang kemarin tujuannya lillahi ta'ala untuk mendengarkan ilmu, bukan untuk tujuan yang lainnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada agama Allah dan mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah tersebut yaitu Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara walaupun tidak ada hubungan nasab, hubungan tali darah antara kita. Tapi kita dipersatukan di tempat ini dengan apa? Dengan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Sehingga majelis ilmu juga dijadikan sebagai satu sarana kita untuk menyambung tali ukhuwah, saling bertemu di antara kaum muslimin, saling menanyakan keadaan, ya, saling bertukar informasi-informasi yang positif, itu di majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa dilimpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad sampai hari kemudian berlalu. Ikhwani fillah wa asyara muslimin, ada satu perkara, ada satu nikmat yang tidak pernah kita tangisi sementara dia dicuri setiap hari oleh setan. Dia kita buang setiap hari. Kalau kita punya nikmat, rezeki, uang dicuri orang, bagaimana rasanya? Kesel, dongkol, marah rasanya. Iya kan? Kalau kita punya kendaraan, sepeda motor tiba-tiba raib dari tempatnya, hilang, mudah-mudahan tidak terjadi. Bagaimana rasanya? Kesel, marah, kan begitu ya? Sedih. Kalau kita punya rumah, ya tiba-tiba ludes terbakar, bagaimana perasaan kita? Seperti di tanggung rumah kemarin. Bukan saya, tanggung rumah. Bagaimana rasanya? Sedih kan begitu ya? Nah, tapi ada satu nikmat yang tiap hari itu dirampas oleh syaitan, kita buang-buang, dicuri orang pun, diambil orang pun kita tidak peduli, tapi kita tidak pernah bersedih, tidak pernah kita katakan marah, tidak pernah kecewa karena kehilangan. Apa itu? Hah? Ya, waktu dan kesempatan. Tanpa terasa syaitan telah berhasil mencuri waktu itu. Tanpa kita sadari syaitan telah merampas kesempatan kita. Terbuang setiap hari dan kita tidak pernah kembali sini. Padahal itu sudah lewat. Kalau kita merenungi dalam-dalam, setiap kesempatan yang terbuang itu betul-betul suatu yang dikatakan kekayaan yang hilang. Patut kita tangisi, ya patut kita bersedih karenanya. Tapi begitulah manusia, banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, salah satu adalah nikmat waktu. Tapi banyak manusia yang justru santai-santai saja karena kehilangannya. Maka Nabi SAW mengatakan, nikmatani maghmurun fima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu karenanya. Ya, dia kehilangan keduanya, tapi dia tidak pernah merasakan kehilangan. Apa itu? As-sihhatu wal waqtu. Kesehatan dan waktu luang. Kita dikasih sehat, tapi kita lebih memilih tidur daripada mendatangi manusia. Kita memilih tidur daripada mendapatkan takdir. Mudah-mudahan tidak ada itu. Kita dikasih kesempatan, tapi kita buang-buang begitu saja. Kita menghabiskan waktu tanpa faedah. Kita menghabiskan waktu tanpa manfaat. Tidak ada manfaat yang kita peroleh. Ini yang membuat banyak manusia-manusia tertipu dan rugi. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya Wal Asri, innal insana lafii khusr. Ini ayat enggak ada basisnya kalau dikaji. Wal Asri. Luar biasa ya. Ya, karena Allah yang menciptakan waktu menjelaskan tentang hakikat waktu, bahwa dengan waktu itu manusia banyak merugi. Wal Asri. Sehingga ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Seorang muslim itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Qadarul Hawaij, disahkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh beliau. Nabi mengatakan, ahabbul ibadi ila Allah atau ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah manusia yang Allah paling cintai dia. Siapa? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Enggak habis-habis karya yang dikeluarkannya, jasa yang dibuatnya untuk umat manusia. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang paling bermanfaat tidak mungkin dengan menganggur dan membuang-buang waktu. Saya bimbas pernah mengatakan, miskin antara dunia walau walis dalam khidmat penjelas. Sungguh sangat miskin orang yang punya apa-apa nantinya di akhirat, miskin dia di akhirat. Orang yang meninggalkan dunia, dia sudah sampai di alam akhirat, ternyata dia tidak punya khidmat untuk manusia. Tidak punya karya apa-apa yang ditinggalkannya, ya, sebutan, ya, yang mengharumkan namanya nanti di akhirat. Artinya apa? Hidupnya lewat begitu saja tiba-tiba mati. Itu kan luar biasa ruginya itu. Mungkin gak terasa ruginya sekarang. Nanti kalau berhadapan dengan kematian baru, aduh, kenapa gak sempat saya berbuat ini, berbuat itu? Kenapa gak sempat saya menuntut ilmu? Kenapa? Barulah dia merasakan ruginya dengan waktu yang sudah terbuang itu. Sekarang memang gak ada yang merasa rugi. Kalau orang kehilangan waktu sekarang, kehilangan kesempatan, gak ada orang yang merasa rugi. Manifidin. Ya, seolah-olah kesempatan itu masih panjang, ibu aja tertipu, terpedaya. Padahal kesempatan gak ada yang tahu kapan berakhirnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang tidak dapat lagi menghirup udara esok hari. Padahal kemarin dia masih segar bugar. Gak kurang satu apapun gak ada orang, kan, gitu ya. Tapi besok-besoknya sudah gak ada. Ya, berarti apa? Sudah habis kesempatannya, hilang. Tinggallah penyesalan. Penyesalannya untuk kembali dan diberi kesempatan kedua. Ternyata gak ada kesempatan kedua. Semua orang tahu bahwa hidup itu hanya sekali. Tapi banyak yang gak sadar seolah-olah dia hidup selamanya. Seolah-olah dia hidup selamanya. Maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin, ya, dia hidup menganggur, membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal, amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita tentang lima perkara yang harus kita manfaatkan sebelum datang lima lawannya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima perkara ini sebelum datang lawannya. Yaitu apa? Sabar baka qabla harami. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda ini kan kita masih punya kemampuan, masih punya kekuatan. Ya, misalnya kita punya keinginan menghafal Quran. Kalau masih muda, masih terbuka kemungkinan. Coba kalau sudah tua, rambut sudah mulai sudah memutih. Bukan rambut saja memutih, jenggot pun sudah memutih. Bahkan jenggot sudah memutih, alis pun sudah memutih. Kalau sudah seperti itu keadaannya, baru timbul, aduh saya ingin hafal Quran. Mana bisa lagi, itu sudah NBTK, nafsu besar tenaga kurang. Ya, karena sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, ya, seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man umirhu man unakisu fil khalq." Barang siapa yang kami beri umur panjang, kalau dikasih umur panjang, maka sebagai konsekuensinya adalah kami akan mencabut sedikit demi sedikit, ya, nikmat-nikmatnya. Kalau tak percaya, di rumah ada cermin kan? Ada cermin di rumah? Tidak ada cermin di rumah. Bercermin juga. Dan bandingkan keadaan kita dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Bagaimana kira-kira? Ada perubahan? Atau tidak ada perubahan? Masih tetap ganteng gitu ya? Tidak ada perubahan? Berubah ya? Jelas berubah. Kulit sudah mulai berkerut kan begitu ya? Ya, ribut. Ya, rambut juga sudah mulai berubah, gigi sudah mulai berkandakan, dan begitu, badan pun sudah lemah. Nah, tanpa kita sadari sedikit demi sedikit, nikmat-nikmat Allah itu sudah dicabut dari kita. Ya, jadi masa muda itu adalah masa keemasan yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nabi menyeru anak-anak muda agar jangan sampai terlambat nikah. Ya, masa muda itu harus diawali dengan nikah. Ya man syara syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Segera cari pasangan hidup. Karena hidup sendiri itu ibarat prosesor yang cuma pakai satu core, satu inti. Enggak kencang. Pakai dual core. Apalagi sampai 4 kor kan gitu. Lain pula kita gaji 4 ini. Ya tapi betul itu. Ya, semakin kita punya pasangan hidup itu semakin ya kita semakin sempurna ya Pak Nifidin Masyaallah. Maka ada enggak mau lama-lama dia sendirian. Dia langsung minta Pak pasangan. Nah itu seruan Nabi kepada anak-anak muda. Siapa? Sebelum Nabi datang masa tua. Ya, nah ada banyak kita lihat anak-anak muda terlambat nikah. Akhirnya enggak nikah-nikah. Ya, itu penyakit itu. Ya, kalau sudah 40 tahun ke atas, dia sudah merasa nikmat dengan sendiri. Hingga enggak terpikir lagi untuk mencari pasangan hidup. Ya. Ya, survei menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang menunda-nunda nikah sampai 40 tahun ke atas akhirnya sulit mencari pasangan hidup. Dia pun sudah enggak ada keinginan dan gairah untuk menikah, apalagi perempuan. Ya, jangan sampai tertunda-tunda sampai 40 tahun ke atas. Biasanya orang-orang seperti ini sudah menikmati kesendiriannya. Dia merasa nikmat hidup sendiri. Hingga ya, kadang-kadang dia takut untuk ya, menikah, punya pasangan hidup. Oleh sebab itulah Nabi menyuruh kepada anak-anak muda yang masyarakat manis kata amin kurba'ah tapi izalah. Cepat-cepat, segera menikah. Untuk menata hidup, itu perlu pasangan hidup. Ya, mandor itu perlu kernet. Ya, kernet sini namanya. Kernet, ya. Ya, yang bantu-bantu mandor, nah itu dia. Tapi bukan berarti, ya, kalau muslimah itu kernet, ya bukan. Tapi demikian, namanya mandor itu perlu wazir lah istilahnya. Presiden perlu menteri. Karena kalau presiden begitu dilantik, dia gak kunjung mengangkat menteri, gak kunjung melantik menterinya, bagaimana? Pemerintahnya, roda pemerintahnya gak akan bisa jalan. Jadi jangan sampai terlambat menata hidup. Nah ini kepada anak-anak muda. Rugi memang. Ya. Kita habis masa muda kita, karena masa muda ini ada batas waktunya. Gak selamanya kita muda ya Pak. Ada masanya di mana kita sudah tidak lagi disebut muda. Berapa batasnya? 40 tahun. Hatta idza balagha 40 sana, hatta idza balagha syuddahu wa balagha 40 sana. Hingga ketika dia sudah sampai pada puncak usianya, yaitu dia sudah sampai usia 40 tahun. 40 tahun ke atas dia sudah tidak lagi dipanggil anak muda. Dia sudah kahul. Masuk usia senja. Kan rugi ya. Habis masa muda ya, tidak kunjung dapat pasangan hidup ya. Karena yang namanya prestasi itu, seorang pria tidak dapat berdiri sendiri. Perlu ada seorang wanita di belakang, di balik layar yang mendukung. Coba lihat orang-orang sukses ya, orang-orang yang sukses dalam urusan apapun selalu ada wanita ya di belakangnya, yang mendorongnya, yang supportnya, yang mendukungnya, yang memberikan motivasi. Ikhwan fillah masyaallah muslimin. Motivasi siang malam itu. Ya. Apa namanya lelah di siang hari dapat motivasi malam hari. Itu kalau punya pasangan itu. Kalau enggak kan bagaimana? Habis waktu begadang aja itu malam-malam. Ya, punya pasangan itu. Ya. Maka gunakanlah syababaka qabla haramik dalam segala hal. Jangan terlambat start. Orang-orang sudah start, kita masih duduk-duduk di garis start, enggak kunjung lari. Orang-orang sudah bekerja, sudah beramal, sudah berbuat, kita masih santai. Nah, ini kepada anak-anak muda perlu dikasih motivasi. Ya, supaya jangan merasa nanti lah, sudah dulu lah. Nah, maju-maju sedikit ya, supaya simbak. Nanti kalau ada yang mau masuk merasa sudah penuh, padahal sini masih banyak kosong. Sini bisa di sana. Sini. Sama saja semua tempat di mana-mana gratis. Sini juga kosong. Jadi anak-anak muda ini perlu dikasih motivasi bahwa masa muda itu ada akhirnya. masa muda itu ada batasnya. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas, itu sudah mulai orang yang Allah kasih karunia dan nikmat sampai 40 tahun mungkin sudah merasakan itu, karena sudah menjalarinya. Siapa yang 40 tahun ke atas itu? Kan sudah mulai kan Pak ya? Ya, ada plus. Itu plus Pak. Nah, itu. Dulu kan enggak kan? Enggak. Sudah mulai ada keluhan, ya gula darah, asam urat, kolesterol. Ya, demikian. Ya, 40 tahun ke bawah enggak ada cerita itu. Belum ada cerita kolesterol, asam urat, gula darah, atau apa namanya hal-hal lainnya. Masih bugar, ikhwati fillah, ma'asyar muslimin. Maka gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Haram itu masa tua. Apalagi ya, kita katakan kita diberi satu nikmat, yaitu kesempatan hidup yang lebih banyak. Ya, khususnya ini kepada orang-orang tua. Tadi kan kepada anak-anak. Ya, kepada orang-orang tua itu pilihan Allah. Allah menyampaikan kita sampai usia ini. Ada yang sini 60 tahun ke atas, ada yang 80 tahun. Ada 80 tahun, 70 tahun. Enggak ada juga 60 tahun mungkin banyak. 60 tahun enggak pun sampai. Belum. Ada yang 50 tahun. Usia itu perhitung kuantitatif. Iya, Pak. Walaupun ya kita sudah tua, itu perlu juga menghitung usia supaya kita tahu ini perjalanan kita sudah sampai mana dan ke depannya bagaimana, apa yang ada di depan. Orang yang sudah diberi usia lanjut, ya, artinya sudah lewat batas jatah yang Allah berikan kepada umat Muhammad 60 tahunan. Ya, sudah lewat di situ, artinya sudah dapat bonus. Ya, seharusnya kalau kita sudah diberi sampai kesempatan kita itu sampai 60 tahun, ya, itu kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan sampai usia itu, individu. Kita bersyukur kepada Allah, kepada bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas, bersyukur kepada Allah. Ya, seharusnya hidupnya itu sudah lebih fokus menatap akhirat. Kalau 60 tahun ke atas juga enggak tobat-tobat, ini namanya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Enggak tahu lagi apa yang mau dibilang. Ya. Kalau 60 tahun ke atas enggak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena memang tinggal tunggu waktu. Kata istilah orang-orang kita, ya. Kalau sudah keriput, ya, usia sudah lanjut, orang bilang Pak, bapak sudah bau tanah. Ya. Itu betul. Ada yang enggak bau tanah di sini. Padahal ya, kita dari tanah, memang bau tanah. Tapi begitu mendekati itu, mendekati ajal, memang bau tanah. Akan kembali ke tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan kamu. Ke tanah kami akan kembalikan kamu, dan dari tanah itu kami akan bangkitkan kamu sekali lagi. Jadi enggak ada yang salah dengan ungkapan Anda bau tanah. Memang bau tanah. Enggak perlu marah sekali itu. Anggap aja itu sebagai peringatan kan gitu ya. Ibarat pemain sepak bola sudah masuk injury time. Wasit pun sudah siap meniup peluitnya. Sudah enggak dikantong lagi peluitnya, sudah di mulut istilahnya. Tinggal pip, selesai. Nah itulah dia. Maka ya, gunakan kesempatan itu, jangan lagi disia-siakan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kapan dia akan mati? Enggak ada yang tahu, walaupun masyarakat muslim. Banyak sekali kejadiannya seorang yang mati mendadak. Begitu lemahnya manusia sebetulnya, tapi dia pikir ya, itu banyak itu, kalau bisa nonton di YouTube juga itu, banyak orang-orang yang tiba-tiba pulai begitu, mati. Ya. Begitu mudahnya manusia itu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ya. bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Selesai urusan. Ya. Tentunya orang mukmin itu memandang kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tiada kematian itu memang kiamat, tapi kiamat kecil. Berpindahnya kita dari satu alam ke alam yang lain. Cuma bedanya alam berikutnya ini enggak ada kesempatan untuk beramal. Alam berikutnya yaitu alam barzah enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu orang yang pindah dari alam dunia ke alam barzah keinginannya adalah diberi kesempatan untuk beramal. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa'a ahdul maut qala rabbuk. Ketika kematian datang hampiri salah seorang dari kamu, maka dia akan berkata, salah seorang dari mereka, itu dari kamu, maka dia akan berkata, apa katanya? Rabbirji'un. Ya Rabbi, kembalikanlah. Maksudnya apa? Kembali ke dunia. La'alli a'malu shalihan bima tara. Mudah-mudahan aku berharap, semoga aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Yaitu diberi kesempatan untuk beramal. Namun ini enggak mungkin, maka Allah mengatakan kala innaha kalimatun huwa qawluha. Tidak akan bisa. Enggak akan ada ceritanya orang yang mati hidup lagi. Ustaz, ada yang hidup lagi seperti kisah apa? Kisah Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Kisah Nabi Musa yang menyambung ya, orang yang mati karena dibunuh ya, untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Nah, orang-orang yang dihidupkan setelah mati ini bukan hidup kembali terus melanjutkan hidupnya, tidak. Tapi untuk satu kepentingan kemudian mati lagi. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan melanjutkan hidupnya, bukan untuk beramal ya. Enggak ada lagi amalnya. Fanifatin ma'asyarakat. Jadi enggak ada orang yang mati kemudian diberi kesempatan lagi untuk beramal. Maka harapan orang yang mati itu adalah ya, diperdengarkan oleh Allah kepada kita. Apa yang dikatakan oleh orang yang sudah mati terbujur kaku itu, maka itulah dia ratapan dan rintihan ceritanya. Rabbil jihun la'alli a'malu shalihan. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh. Ya, maka ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, ya, kesempatan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masa muda pergunakan jangan tunggu masa tua. Ya, kita kembali tadi, kalau sudah tua baru punya keinginan untuk menghafal Quran, ya. Kadang-kadang ini ya apa ya, semacam sebuah keinginan yang tidak akan mungkin terwujud. Susah untuk terwujud. Kenapa? Ya namanya sudah tua. Tangkap kepala lepas ekor. Tangkap ekor lepas kepala. Nah, seperti itulah dia belajar di masa tua. Apa kata-kata kita? Belajar di masa tua seperti mungkin di atas air. Saya buka, ini pengalaman ya. Saya buka lembaga pendidikan bahasa Arab dulu ya, di Medan namanya Ulumuha. Pesertanya itu orang-orang tua. Disuruhlah Akadus Alma. Ya. Dapat di pangkal, hilang di ujung. Dapat di ujung, hilang di pangkal. Nah, itulah dia. Gak ada yang lengket. Ya seperti betul seperti mengukir di atas air itu. Belajar bahasa Arab, pokok di mana terus? Gak pernah lanjut itu. Namanya sudah tua, banyak pikirannya, cabangnya sudah banyak di sini. Beda dengan anak-anak muda. Maka barulah terpikir, barulah berkata, laita syababu yaudu yauman. Wahai kiranya, masa muda itu dapat kembali sehari saja. Ya, mencicipi kembali masa muda, kan begitu ya. Tapi itu sudah lewat, tidak bisa lagi kembali. Kemudian Nabi mengatakan wasihataka qabla saqamik, manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat itu lawannya sakit. Sakit itu musibah dari satu sisi. Ya. Dari sisi yang lain, sakit itu bisa jadi membawa berkah. Kalau kita sabar, kan begitu ya, mengharap pahala dari sakit musibah yang menimpa kita. Tapi dari sisi yang lain, jangan lupa bahwa sakit ini merupakan satu musibah. Kenapa sakit itu menjadi musibah dan kita perlu berobat dari sakit ini? Karena dia dapat menghalang kita dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh minta sakit, tidak boleh. Memang sakit itu ada hikmahnya di balik sakit. Ya, berguguran dosa kita, ya kan? Berguguran dosa kita seperti gugurnya dedaunan dari batangnya. Ya, kalau kita sabar. Jadi ada hikmah di balik sakit, tapi enggak boleh seorang muslim itu minta dirinya sakit, ya Allah sakitkanlah aku, enggak boleh. Enggak boleh seorang itu minta mudarat atas dirinya. Ya, jadi sakit itu dari satu sisi adalah satu musibah. Ya. Apa musibah apa yang menimpa kita ketika kita sakit? Kita terhalang dari banyak kebaikan. Banyak sebenarnya yang bisa kita buat, tapi terhalang gara-gara sakit. Maka kalau orang sehat ini ditanya, apakah mau sakit? Pasti menggeleng semua, kan begitu ya? Walaupun kadang-kadang waktu kita sakit, kita apa namanya merasakan ya nikmatnya sakit. Waduh, ada orang yang merasa nikmat dengan sakit. Kenapa? Ya bisa libur kerja kan begitu ya, ya duduk-duduk saja. Tapi lama-lama bosan begitu. Ingin lagi sehat kan begitu. Nah jadi kita mesti menggunakan masa sehat. Ya masa sehat. Sehat ini ada dua jenis ibu. Sehat jasmani dan sehat rohani. Dan kita minta kepada Allah dua-duanya. Ya, kesehatan dan keafiatan, sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Banyak orang yang sehat kita katakan jasmaninya, tapi rohaninya sakit. Ya, rohaninya sakit. Rohaninya, ruhnya kering kerontang ternyata, walaupun tubuhnya bugar, gembur, kan begitu ya? Sepertinya tidak kurang satu apapun, tapi rohaninya sakit. Sehingga badan yang gembur itu enggak ada manfaatnya. Rohani tidak dapat mendorong tubuh yang gembur ini yang sehat ini untuk beramal soleh. Lambat, malas, dan begitu ya. Lemah. Lemah apa? Bukan lemah badan, tapi lemah kemauan. Enggak punya motivasi. Lebih memilih untuk bersantai-santai, menganggur, enggak ada pekerjaan, ya enggak ada amal, dia menikmati itu. Nah ini sebenarnya orang sakit rohaninya, maka kita minta sehat itu sempurna, satu paket, sehat rohani dan sehat jasmani. Inilah yang akan melecut kita untuk beramal soleh, ya, melecut kita untuk beramal soleh. Wahina, kalau Nabi mengatakan wahina kata bela fakrik, gunakan masa tua sebelum dapat, gunakan masa kaya sebelum dapat masa miskin. Yang namanya harta itu tidak selamanya ada di tangan kita. Dia terus berputar. Hari ini milik kita, besok mungkin milik orang lain. Hari ini di tangan kita, mungkin besok dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hari-hari yang Allah pergilirkan kepada manusia. Tilkal ayyam mudawiluha bainan nas. Kata orang, hidup ini seperti roda pedaki, kadang di atas, kadang di bawah. Kemarin direktur maksudnya, kepala bagian, kabar, sekarang jual roti, nasib berubah, ya. Di PHK, di resign, pensiun diri dan macam sebagainya, hidup pun akan berubah, begitu dia hidup. Hari ini kita kaya, mungkin besok kita jatuh miskin lagi, janganlah jatuh miskin lagi, gak punya apa-apa. Maka gunakan masa kaya itu sebelum datang masa-masa miskin kita. Ya. Apa yang kita gunakan, apa yang mesti kita gunakan di masa kita kaya? Yaitu kita gunakan harta itu sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat. Diapakan harta itu? Pertama kita gunakan untuk kebaikan, untuk diri kita. Itu juga merupakan infak ataupun sedekah kita. Sedekah untuk diri. kemudian untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu anak istri kita. Kemudian kalau ada lebihnya kita bantu orang-orang yang perlu bantuan, karena hidup ini perlu berbagi, yaitu berinfak, bersedekah. Kalau sudah cukup nisab dan haulnya, jangan lupa kewajiban kita, yaitu apa? Bayar dan zakatnya. Itulah yang perlu kita manfaatkan di masa kita kaya. Karena kalau sudah jatuh miskin, baru keinginan aku kasihan dari kepingin aku bantu sebulan. Ya udah gak ada apa-apa, bantu dirinya sendiri saja untuk ya kita katakan mencukupi kebutuhan dirinya sudah syukur. Ya. Buru-buru dia bisa bantu orang lain. Kenapa? Karena keadaan sudah gak memungkinkan lagi. Dulu waktu kaya gak digunakan kesempatan itu. Ya. Nah demikian yang menyebutkan masyarakat muslimin. Ya, Nabi SAW memotivasi kita untuk bersedekah. Sehingga Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yaitu maksudnya apa? Yang memberi itu lebih bagus daripada yang menerima. Ini untuk mengobarkan semangat memberi. Ya. Walaupun yang kita bagi itu tidak seberapa, yang penting adalah kita punya semangat untuk berbagi di dalam hidup kepada kehidupan masyarakat muslim. Hingga Nabi SAW menjadikan salah satu amalan yang menyebabkan seorang hamba itu dinaungi oleh Allah adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Salah satu amalnya adalah dengan bersedekah kepada Allah. Dan sedekah ini ya hanya dapat kita lakukan ketika ya sedekah dalam bentuk harta ya hanya dapat kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi kaya berkecukupan. Kalau miskin bagaimana mau sedekah, kan begitu ya? Justru kita yang masalah sedekah. Bagaimana kita mau membantu sementara kita yang kita lah yang perlu dibantu. Kemudian Nabi mengatakan wa faroqa qabla syulik, gunakanlah masa-masa lapang, masa-masa luang, khususnya ketika kita tidak punya kerjaan, artinya bukan menganggur ya, yaitu sedang tidak bekerja. Misalnya apa? Waktu libur sekarang ini kan waktu luang ya kan, gunakan kesempatan itu untuk apa? Ya mungkin di Jakarta ini mulai dari Jumat satu minggu lah ya libur kan, sudah mulai libur. Nah gunakan masa-masa luang ini untuk apa? Untuk beramal. Salah satunya apa? Menghadiri majelis ilmu kepada masyarakat muslimin. Ya kita harus bisa memanfaatkan waktu, membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang ini, mungkin orang dulu enggak bisa mengatur waktu seperti kita sekarang. Beda, ya kan? Ya. Karena kita punya pekerjaan rutin untuk mencari nafkah dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Sebagai pegawai, sebagai pekerja, atau sebagai apapun. Ya, maka gunakanlah masa-masa kita tidak bekerja, sedang libur, sedang cuti, untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan itu di waktu kita bekerja. Waktu kita sedang sibuk. Ya ini kadang-kadang, ya kadang-kadang waktu kita sibuk baru teringat, aduh, saya mau taklim ini, minta cutilah sama atasan. Ya. Pulang tunggu ya, saya minta cuti dulu sama atasan. Ya gak lama kemudian dia telepon, aduh pulang maaf ya, gak dikasih cuti sama atasan. Ya memang sedang sibuk, bagaimana kok dikasih cuti? Nah waktu masa-masa apa dia enggak punya pikiran untuk ya melakukan amalan ini yaitu menuntut ilmu. Akhirnya apa? Ada sebagian orang dia 7 hari itu tidak cukup baginya. Dia merasa kurang. Tidak dapat dia manfaatkan sebaik-baiknya. Ya untuk apa? Untuk ya salah satunya adalah untuk menjalankan kewajibannya ini yaitu menuntut ilmu. Ya. Karena dengan alasan pekerjaan akhirnya dia sama sekali tidak pernah datang ke majelis ilmu. Dulu waktu masih sebagian orang, tidak sebagian orang. Waktu masih pegawai rendahan, ya, oh masih bisa menuntut ilmu, rajin datang taklim, masih nampak batang hidungnya. Tapi seiring dengan melonjaknya karirnya, naik karirnya, ya, semakin lama semakin banyak pekerjaannya, ya mulailah hilang kesadaran, enggak nampak lagi. Kenapa? Udah mulai sibuk. Kalau ditelepon jawabannya tetap sibuk. Satu saja itu. Waduh maaf ya, saya sedang sibuk. Enggak habis-habis sibuknya. Bukan fitin ma'asyarul muslim. Maka hendaknya kita dapat mengatur waktu, bukan kita yang diatur sama waktu. Kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan oleh ya, kesibukan-kesibukan kita itu. Karena kalau kita ikuti yang namanya sibuk, pastilah ada saja itu alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama kita. Padahal kebutuhan kita kepada ilmu itu sangat besar. Masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari tentang agama kita. Kita perlu juga mencas iman kita. Karena hari-hari kita sudah sibuk, terlalu penat dengan dunia. Ingat yang ada di dalam benak kita adalah dunia dan dunia. Tiap hari lihat duit, itu kan pening juga itu. Antum gak pening tiap hari lihat duit, ya kerja gitu, duit pedagang di pasar. Pening itu. Kalau terlalu sering itu jadi futur dia. Iya kan? Tiap hari kerjanya ngitung-ngitung duit di pasar, mengangguklah pedagang. Sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi jiwa untuk menuntut ilmu. Begitu jadi kering. Iman itu pun menjadi, ya kita kan semakin tipis. Akhirnya dia sama sekali futur, terkena futur kepada kita. Sama sekali dia meninggalkan komunitasnya, dia meninggalkan ya dulu rutinitas yang dulu dia lakukan, yaitu datang hadir ke majelis itu. Seolah-olah sudah tamat kaji, sudah selesai ngajinya, sudah tamat kalimat ibadahnya, kan begitu ya, sudah selesai. Padahal kan gak ada istilahnya tamat menuntut ilmu. Sama seperti menyampaikan ilmu, gak ada istilahnya pensiun. Demikian juga menuntut ilmu gak ada cerita tamat. Karena menyampaikan ilmu juga gak ada cerita pensiun. Maka pekerjaan yang gak ada pensiunnya itu adalah menyampaikan ilmu. Sebagai ulama gak ada pensiunnya itu. Sampai mati juga di video ini. Karena menuntut ilmu juga tidak ada tamatnya. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya sama muridnya, ya imam, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, sampai mati. Ya. Sampai mati. Jadi tidak ada berakhirnya ini. Maka gunakanlah masa-masa luang sebelum datang masa-masa sibuk kamu. Kemudian yang terakhir, ini adalah penyebutan suatu yang umum. Setelah penyebutan yang khusus, yaitu apa? Wahayataka qabla mautik. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa ya kematian. Ya sebelum datang ajal. Maka gunakanlah hidup kita untuk masyarakat muslim. Bagaimana cara memanfaatkan hidup? Nanti kita lanjutkan setelah asar, ya. Setelah asar insyaallah. Jadi karena sudah masuk waktu asar, jadi kita siap-siap dulu untuk sholat. Setelah sholat kita lanjutkan kajian kita. Ya setelah sholat asar insyaallah ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha wa astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Afaqimuddin ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu benda yang dapat mencuri waktu kita adalah ini. Yaitu sibuk di sosmed, update status, bukan nggak boleh, silakan, tapi semuanya ada kadarnya, jangan terlalu mania. Jika kadang-kadang kesempatannya untuk bertemu dengan sahabatnya, dengan saudaranya, perhatiannya juga tidak tertuju kepada lawan bicaranya. Sibuk, iya. Gak bisa lepas matanya dari apa? dari handphonenya. Karena sibuk update status, sibuk membalas WhatsApp, FB, Twitter dan sejenisnya. Itu betul-betul menyita waktu kita, tanpa terasa kita telah menghabiskan banyak waktu kita bersama benda ini. Kadang-kadang istri pun jadi korban. Istri jealous, cemburu sama benda ini. Bayangkan di kamar tidur pun yang dipelototi ini bukan istrinya. Atau sebaliknya, ya banyak juga bapak-bapak yang kesel sama istrinya, para suami kesel sama istrinya. Kenapa? Istrinya sudah di kamar tidur pun, sudah dibalik ke lampu pun 17 tahun ke atas. Perhatiannya bukan kepada suami, tapi benda ini yang diperhatikan. Kadang-kadang terjadi juga disembunyikan handphonenya sama pasangan hidupnya, gitu ya. Sebagai bentuk protes itu sebenarnya. Jadi ikhwan fillah, kita harus benar-benar dapat memanfaatkan hidup kita ini. Dengan apa? Dengan dua perkara yang keduanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan fa'idha wa'idha faradha fansabu ila rabbika farghab. Jika kamu sudah selesai dari satu amal kebaikan, maka berpindahlah kepada amal kebaikan yang lain. Itulah hidup kita, hidup seorang muslim. Berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Berpindah dari satu amal kepada amal yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbulah kamu berharap. Yaitu kita berharap pahala dari semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu. Itulah moto hidup seorang mukmin. Wa idza fa'ala farafta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita pandang dan kita lihat ibadah itu dari sisi yang berbeda, ya tentunya ibadah itu tidaklah hanya sekedar kita mengerjakan ibadah sholat seperti yang baru kita lakukan tadi, kita berpuasa dan berzikir. Di sana ada ibadah-ibadah atau perkara-perkara lainnya yang juga dapat kita konversikan menjadi satu ibadah. Ya, walaupun itu adalah asalnya kesibukan dunia, amalan dunia, tapi dapat kita konversikan menjadi suatu yang bernilai ibadah. Satu ketika pernah Abu Musa al-Ash'ari berdialog, berbincang-bincang dengan Mu'ad bin Jabal tentang baca Quran. Ya. Abu Musa pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, wahai Abu Musa, bagaimana cara kamu membaca Quran? Cara kamu membaca Quran gimana? Maka Abu Musa menjawab, aku senantiasa membacanya pagi dan petang, siang dan malam. Banyak waktu habis untuk baca Quran. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, adapun aku mengharapkan waktu istirahatku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari waktu-waktu aku bekerja atau beramal. Jadi Abu Musa Mu'adz bin Jabal memiliki pandangan yang lain, berbeda dengan Abu Musa al-Ash'ari. Amal yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal lebih bervariatif daripada amal yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Abu Musa al-Ash'ari menghabiskan sebagian besar waktunya untuk baca Quran, itu bagus. Ya. Itu habis sebagian besar waktu itu untuk satu amal itu. Sementara Mu'adz bin Jabal menghabiskan waktunya itu dengan banyak jenis-jenis amal. Jadi ada waktu istirahat, beralih lagi kepada amal yang lain, beralih lagi kepada amal yang lain, dan seterusnya. Khonifidin manasyurah muslimin rahimani wa rahimahumullah. Karena amal-amal yang bervariasi ini itu lebih bisa kita pertahankan karena tidak menimbulkan rasa bosan. Kalau habis sebagian waktu semuanya untuk sholat, mungkin besok-besoknya kita jadi bosan sholat. Habis waktu, seluruh waktu untuk baca Quran, mungkin besok-besoknya kita akan bosan dan jenuh. Amal itu akan bisa lebih terjaga kalau kita kerjakan secara variatif, tidak monoton. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Bahkan Mu'az bin Jabal berharap pahala dari istirahatnya, dari tidurnya, sebagaimana beliau berharap pahala dari waktu-waktu beliau kerjanya. Ya, karena istirahatnya beliau gunakan untuk apa? Agar dapat beralih kepada aktivitas lain yang bermanfaat. Beralih kepada ibadah yang lain. Jadi di sini ini menunjukkan kedalaman fikih Mu'az bin Jabal, ketinggian ilmu yang beliau miliki, lebih daripada yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari ikhwan fillah ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhwan fillah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ini kita bicara tentang amal, fa idza faratta fansakh, beralih dari satu amal kepada amal yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah, amal yang paling disukai oleh Allah. Pernah dengar hadis ini? Amal yang paling disukai Allah itu apa? Itu macam ada banyak hadis. Nah, ini salah satu hadis yang mana Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis amalan yang disebutkan oleh Nabi di sini. Yang pertama adalah Nabi mengatakan sururun ya tudkhiluhu ala muslimin, kegembiraan yang engkau berikan kepada seorang muslim, membuat seorang muslim itu gembira, bahagia. Sederhana ya, membuat dia bahagia. Misalnya kita kunjungi dia, kita hibur dia, ketika kelihatannya mungkin dia sedang lesu, tidak bergairah, kita beri semangat, motivasi. Itu kegembiraan yang kita berikan kepada seorang muslim, kita membuat dia gembira dan bahagia. Ini termasuk salah satu amal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkunjung kepada saudara kita, sahabat kita, itu bukan untuk memprovokasinya, memanas-manasinya atau menghasutnya, tidak. Tapi untuk apa? Untuk menghiburnya. Kalau dia sedang tidak bergairah beramal, kita lecut semangatnya, kita hibur dia. Kalau dia sedang bersedih, kita hibur dia. Nah, demikian. Itu yang pertama. Sururun tudkhiluhu ala muslim, ya, engkau membuat seorang muslim bahagia dan gembira. Yang kedua, Nabi mengatakan au taksif, taksifu anhu qurbatan, atau melepaskan kesempitan darinya. Dia sedang punya masalah, dia sedang terlilit suatu masalah, ada kesempitan yang menghimpitnya, kita lepaskan dia dari kesempitan itu. Ini termasuk amal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pening dia ini. Kenapa? Karena pekerjaannya ini enggak selesai-selesai. Ada satu yang nyangkut, dia enggak tahu. Komputernya sedang hang, blue screen. Enggak tahu dia bagaimana caranya. Data-data hilang, pening kepalanya. Kan begitu ya, itu kan stres itu. Nah, kita tahu caranya. Kita punya, kita bisa membantunya. Kita lepaskan dia dari masalahnya, kita lepaskan dia dari kesempitan yang menghimpitnya. Ini termasuk amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang susah sedang dalam kesempitan, kita punya kemampuan untuk menolongnya, jangan bakhil untuk mengulurkan bantuan, untuk menawarkan bantuan, untuk membantunya dan menolongnya. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Itu dua. Yang ketiga, Nabi mengatakan au taqdi'an hudainan, atau melepaskannya dari belitan hutang, membantu pelunasan hutangnya. atau memberikan solusi kepadanya cara untuk melunasi hutangnya, atau menunjukkannya kepada orang yang bisa menalami hutangnya hingga bebannya menjadi ringan. Ya kadang-kadang kan kita juga tak mampu, dia ngeluh, saya bulan sedang terlilit hutang, aduh bagaimana mulanya, saya pun tak punya duit. Tapi ada cara untuk menolongnya, yaitu kita mungkin punya kenalan orang yang baik hati, dermawan, bisa membantunya. Yaitu kita menjadi ya syafi', yaitu pemberi syafaat. Pemberi syafaat di sini maksudnya bukan syafaat dia. Membantunya, memecahkan kebuntuan, memberikan solusi. Oh, bulan saya punya kenalan baik hati, dermawan, dia bisa menutupi hutang kamu dan kamu bisa melunasi hutang kepadanya dengan bayaran yang lebih mudah daripada hutang ini. Nah, itu kan solusi. Nah, kalau kita bisa memberikan solusi seperti ini kepada saudara kita, maka itu termasuk takdiran hudailah. Engkau telah membantunya untuk melepaskan dirinya dari hutang. Itu tiga. Yang keempat, Nabi mengatakan, "Autan tadru'ahu jau'an." Atau engkau mengusir rasa lapar darinya. Dia sedang lapar, belum makan siang, ajak dia makan siang. Belum makan malam, ajak dia makan malam. Belum sarapan, ajak dia sarapan. Hingga dulu para ulama salaf, para salaf kita selalu berusaha untuk bersedekah dengan makanan tiap hari, walaupun satu siung bawang ataupun satu potong roti. Bahkan Ibnu Umar tidak pernah berbuka sendiri, beliau selalu mengajak orang lain untuk berbuka bersama. Ya, nah demikian yang menyebutkan. Jadi engkau mengusir darinya rasa lapar. Narang lapar ini bahaya ya Bapak Ibu. Salah satu nikmat Allah adalah at'amahum min ju'. Allah mengenyangkan kamu dari rasa lapar. Karena rakyat ini, manusia ini kalau sudah lapar, hilang pertimbangan akal sehat. Itulah hikmahnya zakat fitri itu beras, bukan emas. Untuk mengusir rasa lapar, memberikan makan kepada fakir miskin pada hari di mana kaum muslimin bergembira, yaitu hari Idul Fitri. Ya, bukan dengan duit, bukan dengan uang atau dengan barang-barang lainnya ya, Ibnu Fidlin, masyaallah muslim. Ya, itu yang keempat, mengusir rasa lapar darinya. Dari keempat amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah ini, empat-empatnya itu semuanya berhubungan dengan apa? Amal pribadi. Ya. Empat-empatnya ini semuanya berkaitan dengan hablun minan nas. Coba sebutkan empat-empatnya ini tadi. Lupa. Yang pertama apa tadi? Ya, membuat seorang muslim bahagia. Yang kedua? Ya, melepaskannya dari kesulitan. Yang ketiga? Melepaskannya dari lilitan hutang. Yang keempat? Ya, mengusir rasa lapar dari saudara kita, memberi makan, berbagi makan. Nabi mengatakan, ya, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wassalli bil laili wan nasiyam tadkhulul jannata bi salam. Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah pada malam hari di mana manusia sedang tertidur, niscaya engkau masuk surga dengan selamat. Salah satunya apa? In'am ta'am. Jadi empat perkara, empat amalan yang disebut oleh Nabi sebagai ahabbul amal, amal-amal yang paling disukai dan dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkaitan dengan hablun minan nas. Ya. Dan ini termasuk ibadah karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena definisi ibadah sebagaimana yang sudah sering kita pelajari adalah ya satu ungkapan, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarah. Satu ungkapan untuk semua perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah disukai dan dicintai. Tapi di antara itu ada yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul amal. Nah, itulah di empat perkara tadi, dan empat-empatnya semuanya yang ingin berkaitan dengan hablun minan nas. Jadi jangan sepelekan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, bantuan yang kita berikan, perhatian yang kita berikan kepada orang lain. Walaupun itu sekedar kita menghiburnya dengan senyuman, maka Nabi melarang kita untuk meremehkan satu kebaikan. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau antaqa akhaka biwajhin thalib. Walaupun sekedar engkau memberikan senyuman kepada saudaramu ketika bertemu, terhibur dia dengan senyuman kita. Keluar muka masam, ya, hubungannya ngajak berantem juga gitu ya. Apa enaknya? Dilihat. Kawan pun jadi takut kan gitu. Ya, demikian yang paling penting. Jadi jangan kita sepelekan, walaupun kegembiraan itu, perhatian yang kita berikan itu kepada saudara kita hanya dalam bentuk memberikan senyuman. Senyum kita di hadapannya. Apalagi dengan kata-kata yang baik, dengan al-qaulul hasan, dengan kata-kata yang indah, yang menyejukkan hatinya, yang membangkitkan semangatnya, memberikan motivasi kepadanya. Itu merupakan sedekah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan al-qaulul hasan sedekah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dan Nabi mengatakan tabassumu fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga termasuk sedekah. Nah, di sana ada orang yang asik sendiri dengan amalnya. Itu amal-amal fardhu. Bukan enggak bagus. Ada orang yang sibuk dengan salat. Asik dengan salat. Bukan enggak bagus, bagus. Tapi kalau melulu isinya salat kan bosan juga. Maka coba lihat amal Nabi bervariasi. Ya, seperti yang disebutkan, Nabi kadang ditemukan beliau sedang puasa, kadang tidak puasa. Nabi kadang ditemukan dalam keadaan sholat, kadang-kadang beliau tidak dalam keadaan sholat. Ya. Kadang-kadang beliau bermain-main dengan apa? Dengan anak-anak. Ya. Kadang-kadang beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat. Ya. Jadi coba lihat amal Nabi, begitu variatif. Nah, tujuannya apa? Sebagaimana itu tadi, ya, berpindah satu amalan kepada amalan yang lain. Faida farohta fansor. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faida kudiyati salatu fantasirufil wabtahu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Berpindah kepada amalan yang lain, yaitu apa? Mencari nafkah. Bukankah mencari nafkah ibadah? Ya, cari nafkah. Ya, begitu tiba waktu salat. Apa? Mas. Hah? Oh. Kenapa? Gila. Jadi gila. Nanti kata gila. Ya. Jadi kita berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lainnya yang kami pilih di mana syarat muslim. Jadi Nabi menjelaskan empat perkara, empat amalan yang disukai Allah tadi, semuanya berkaitan dengan hablul minan nas. Perhatian kita kepada orang yang ada di sekitar kita, ya, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita. Nah, ya, bertetangga ini juga perlu kita jadikan perhatian, karena ada hak tetangga yang mesti kita tunaikan dengan itu. Ya, ada hak-hak tetangga yang mesti kita tunaikan. Ya, sekali waktu ya bertandanglah kita ke rumah tetangga kita, ya, bertandang kita, mengunjunginya. Nah, kadang-kadang kita kurang care, kurang peduli dengan sekitar kita. Ya, hingga kalau ada yang bertanya di mana rumah Pak Fulan, waduh nggak tahu, nggak ada dia, mungkin keluarga sini, padahal tetangga kita yang ditanya itu. Karena mungkin kita sudah warga baru, orang baru, nggak melapor lagi sama Kepling kan gitu, sama ketua RT RW. Seolah-olah kita tidak punya perhatian dengan apa yang ada di sekitar kita. Asik sendiri, ya ngaji sih boleh ngaji, surat juga boleh, hafal Quran, mau belajar bahasa Arab bagus, tapi jangan lupakan sisi yang lain dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak hidup sendiri, kita punya ngeri kerabat satu, kita punya sahabat-sahabat dua, kita punya jiran tetangga, bahkan kalau anda perhatikan. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hukukul asyara. 10 hak yang mesti kita tunaikan. Yang wajib itu tadi. 2 di antaranya berkaitan dengan al-jar. 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata al-jar. Al-jari bil qurba dan al-jari junub. Apa maksudnya jari bil qurba? Para ulama Mufassir menjelaskan jari dil qurba maksudnya adalah tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Sebagai tetangga dan sebagai keluarga, dari kerabat. Adapun dzaril junubi adalah tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Itu satu makna. Makna yang lain para ulama menafsirkan jari dil qurba adalah tetangga kita yang muslim. Adapun jaril junubi adalah tetangga non muslim. Tetangga non muslim. Itulah yang dimaksud dengan jaril junubi. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan ya hal di antara 10 perkara hak yang mesti kita tunaikan itu berkaitan dengan al-jar, tetangga. Akhwani fillah masyaallah muslimin. Jadi ya sebagai muslim yang kita enggak bisa hidup sendiri, jangan lupakan lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita ya. Ini kadang-kadang kita buka pagi-pagi pulang petang enggak pernah ketemu, enggak pernah kita katakan berbincang-bincang dengan tetangga-tetangga, enggak kenal kita pun enggak kenal tetangga. Ya memang kita hidup di Jakarta kota megapolitan. Apa tapi ikhwanul fillah ya, apapun kesibukan kita adalah kita luangkan waktu sedikit untuk bersosialisasi, bermasyarakat. Nah ini juga menjadi salah satu sorotan. Khususnya orang-orang yang berjenggot dan pakai jubah kan, ya, yang dikenal kurang peka terhadap lingkungan, gak mau kenal dengan apa yang ada, orang-orang yang ada di sekitarnya. Image seperti ini harus kita hilangkan. Kita juga wajib, bahkan Nabi, apa kata Nabi? Ya, mazala Jibril yusini fil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril setiap kali datang tidak lupa berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Setiap kali datang Jibril kepada Nabi ya, membawa pesan-pesan, membawa wasiat-wasiat. Tapi ada satu pesan dan wasiat yang tidak pernah dilewatkan oleh malaikat Jibril, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Hingga ya, Nabi mengatakan dhanantu annahu sayuwarrisuhu, hingga aku mengira bahwa Jibril akan masukkan tetangga dalam deretan ahli waris. Dalam deretan ahli waris. Jadi perlu kita punya kepedulian terhadap tetangga. Itu termasuk ibadah juga ya, Bro. Ya, termasuk ibadah juga. Habis sholat, ya habis kita mengerjakan mikir-mikir, ya ada waktu kita mengunjungi tetangga kita, bukan untuk merumpi tentunya ya, tapi untuk kebaikan, menanyakan, sekedar menanyakan keadaannya bagaimana, mana tahu dia apa. Karena laisa mu'min alladhi yasba wa wajaruhu ja'ifun indahu. Ya bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya. Ya, dan demikian. Kita luangkan waktu sedikit untuk apa? Untuk bermasyarakat. Karena itu termasuk rangkaian ibadah juga. Ya. Bahkan dari satu sisi itu lebih baik daripada amalan-amalan fardhi. Amalan-amalan yang sifatnya pribadi. Ya. Amalan-amalan yang sifatnya apa? Pribadi. Ya. Yaitu ya sibuk dengan asik dengan sholatnya, asik dengan baca Qurannya, memang bagus. Ya, akan tapi sisihkan sebagian waktu untuk amal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, la an amshi ma'a akhi muslim bi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjid syahran. Seandainya aku berjalan bersama seorang saudaraku, seorang muslim, untuk membantu keperluannya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf selama satu bulan di Masjid Nabawi. Iktikaf satu bulan di Masjid Nabawi, gimana? Nabi mengatakan, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku seorang muslim untuk menolong keperluannya. Jadi ada keperluan, dia ada minta bantuan, ya. Minta tolong kepada kita, lalu kita meluangkan waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk menolongnya. Ulan, tolonglah saya, datanglah ke rumah saya ada perlu dengan ada sesuatu yang mungkin kamu bisa membantu saya. Ini komputer saya sedang ada, ini mobil saya sedang mogok, saya enggak tahu caranya. Ya. Tolonglah katanya. Nah, kita berjalan untuk apa? Membantunya. Apa kata Nabi itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Nah, ini kadang-kadang ada saudara kita, sahabat kita, telepon, surat, tolonglah, aduh, aku sedang sibuk ini, ngapain, baca Quran, lagi ngapal Quran aku ini. Apa ngapal Quran, bagus. Ini kan ada kesempatan membantu saudara kita, dia telepon kita. Ini kadang-kadang sebagian dari kita itu kesel, udah lagi pas ini gak tolong ini. Ya. Udah kesel ini kan begitu. Akhirnya banyaklah alasan yang diberikan untuk menolak ya, permintaannya. Padahal itu berluang apa di sini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan kita remehkan satu perbuatan baik. Ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan batang kayu dari tengah jalan. Mungkin enggak ada orang yang peduli. Ya, lalu dia menyingkirkan batang kayu itu dari tengah jalan hingga orang-orang bisa lewat. Sebagian orang menganggap ini amalan, apalah amalan ini, biasa. Padahal ada orang yang masuk surga bahkan dia berkeliling-keliling dalam surga gara-gara amal yang dipandang orang sepele ini. Mungkin orang wah, ah, saya lebih enak baca Quran ini, saya lebih enak sholat ini. Ya, dia lebih memilih apa? Amal-amal fardinya. Padahal dia ada peluang untuk mengerjakan satu amalan yang manfaatnya itu bukan terpulang kepada dirinya sendiri, tapi kepada orang banyak. Maka yang menyebutkan semakin besar manfaat dari satu amalan bagi orang lain, maka semakin mulia, utama dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita terlalu asyik. Sekali lagi, jangan kita terlalu asyik dengan amalan-amalan fardhi kita. Sebagai wanita misalnya ataupun ummahat, akhwat, ya, asyik dia ya, dengan ibadah-ibadah di sholat, sholat ini, sholat itu, boleh silakan. Ya, tapi kan enggak perlu sholat isi hidup kita. Ada ibadah lain yang enggak kalah utamanya daripada sholat itu. Ada waktu sholat, ada waktu yang lainnya, ada waktu mikir, ada waktu kita bersosialisasi, membantu orang, ya, berbuat sesuatu untuk manusia. Karena kembali lagi tadi, semakin variatif amal yang kita lakukan, maka semakin apa namanya, semakin bertahan di amal itu, tidak mendatangkan kebosanan. Dan kita akan fresh ketika akan kembali mengerjakan amalan yang sama. Ya. Setelah kita sibuk misalnya mengurus saudara kita, kita sibuk membantu saudara kita, ada keperluannya terhadap kita, setelah selesai itu kita kembali mengerjakan sholat. Amin. Setelah itu. Oh, tidaklah. Ya, setelah itu kita kembali mengerjakan sholat akan sadar. Ya. Maka Nabi mengatakan ya Bilal arihna bisalah. Wahai Bilal, segarkanlah kami kembali dengan sholat. Indikasi hadis ini adalah apa? Rasulullah sibuk dengan amalan yang lain, kemudian setelah penat kembali mengerjakan sholat. Ya. Nah, demikian yang kami bikin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, karena pembicaraan tentang masalah ini ya sepertinya sangat panjang ya, kalau tidak kita batasi mungkin nggak ada kesempatan untuk tanya jawab. Maka kita berilah waktu kepada para ikhwah sekalian untuk bertanya, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, kita persilakan bertanya kepada yang ingin bertanya. Ya, bisa melalui dari kertas atau langsung pun boleh. Ya, silakan. Gak ada mic. Alim. Mic-nya gak ada. Ini aja orang yang berdiri. Tapi saya ambil. Ya, ya kebaikan itu ini umum sifatnya. Ya, namun kebaikan kita kepada seorang muslim itu punya nilai lebih. Kalaulah ada orang yang masuk surga gara-gara berbuat baik kepada seekor anjing, yang mana anjing itu binatang, bagaimana pula dengan manusia? Sebagai contoh misalnya, ada orang tabrakan, kita tahu dia non muslim karena mungkin dia pakai kalung sebagai tanda bahwa dia bukan muslim. Menggelepar dia di jalan raya itu, di aspal itu. Atau yang kecelakaan itu perempuan, sudah perempuan non muslim lagi, misalnya ini. Ya. Apakah kita berpangku tangan, oh, bukan mahram saya, biarlah, biar mati. Ya, biar mati kejam-kejam. Tidak kan, kita bantu dia. Kita tolong dia, kita selamatkan nyawanya. Itu kebaikan ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya. Jadi membantu sesama manusia juga itu termasuk salah satu kebaikan. Cuma kebaikan yang kita berikan kepada seorang muslim ini punya nilai lebih. Karena kita di sini menunaikan haknya sebagai seorang muslim, membantunya karena dia adalah seorang muslim. Ya. Namun ya, tidak menghalangi kita ya untuk membantu orang yang berasal dari agama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya boleh jadi manifidin. Kebaikan yang kita lakukan terhadapnya itu menjadi dakwah kita untuknya. Siapa tahu gara-gara bantuan yang kita berikan itu, itulah jalan dia dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya. Bagaimana menyikapi Islam Nusantara? Ini enggak perlu disikapi. Untuk apa disikapi? Diabaikan saja. Islam itu kan satu, dari timur ke barat, utara selatan. Siapa yang menjadi panutan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Karena yang dapat hak paten untuk menjelaskan syariat cuma satu orang. Yang perlu jadi panutan cuma satu orang. Hanya satu orang yang Allah sebutkan di dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi enggak perlu meniru atau mencontoh yang lain di hadirin ma'asyiral muslimin. Atau membuat istilah-istilah yang rancu seperti ini. Ya, seolah-olah Islam itu terbagi-bagi. Ada Islam versi Jawa, ada Islam versi Malaysia, ada Islam versi India, dan gitu ya. Enggak ada yang begitu. Semua Islam itu satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Islam itu satu. Ya, huwa sama'ul muslimin. Dimanapun dari manapun ya kita berasal. Jadi enggak perlu membuat istilah-istilah seperti ini. Lalu bagaimana hubungannya antara adat dan hukum Islam? Adat itu ya hukumnya kembali kepada hukum urf. Kalau dia tidak bertentangan dengan Islam, silakan. Tapi kalau dia bertentangan dengan Islam, maka jangan kita mempertahankan adat lalu menghormatkan Islam. Karena ada sebagian orang yang lebih cinta kepada adat istiadatnya daripada kepada agamanya. Ya, kalau sudah ada suku, wah, dia bela mati-matian. Tapi kalau Islam, ya, tidak tergerak semangatnya untuk membela, tidak tergerak semangatnya untuk mempertahankannya. Nah demikian yang menyebutkan masyarakat muslimin. Jadi adat urus itu kembali kepada hukum asalnya. Kalau dia tidak bertentangan dengan agama kita, silakan pakai. Tapi kalau bertentangan, ya kita tidak boleh mengorbankan Islam karena adat istiadat. Saya mau tanya terkait dengan orang tua yang tidak pernah berubah. Bagaimana caranya agar orang tua kita bisa berubah ibadahnya? Nah, ini musibah orang tua ini. Ya, memang seperti itulah. Ya, kalau sudah tua istrinya sudah berkarat, susah untuk berubah. Digosok-gosok pun susah mengkilatnya lagi. Kenapa? Karena sudah karatan. Ya. Ada di sana kondisi karena dia merasa sudah tua, merasa lebih senior, merasa lebih berpengalaman, banyak masak makan asam garam kehidupan. Hingga kadang-kadang kalau dinasihati dengan oleh orang yang lebih muda, dia enggak mau terima. Ini merupakan musibah, ini merupakan fitnah. Ya, masa tua, ini orang tua. Jaranglah orang tua yang kita katakan mau kuduk dan tunduk dan dia mau ikut kebenaran dari manapun itu datangnya. Ya. Kita patut mencontoh salah seorang ulama salaf. Ya, ketika dia lihat orang yang lebih muda, dia katakan anak muda ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Ketika dia lihat orang yang lebih tua, dia katakan orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya pasti lebih banyak daripada ibadah yang saya lakukan. Tapi kan kadang-kadang dia seperti itu. Karena faktor usia, kita menjadi sombong. Tidak mau menerima masukan, nasihat, ya, ataupun peringatan dari orang yang lebih muda dari kita. Nah, lalu kaitannya dengan orang tua, ibu bapak. Ibu bapak kita masih belum kenal sunnah, ini kan ceritanya. Lalu kita ingin agar orang tua kita itu dapat menerima sunnah. Memang itu keinginan kita, dan itu merupakan kebahagiaan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, yaitu membimbing orang tuanya kepada hidayah. Itu lebih besar daripada dia hanya sekedar mencukupi dan menuruti semua permintaan dan kemauan orang tuanya. Ya, minta ini dipenuhi, minta itu dipenuhi. Yang paling baik kebaktian yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah membimbing orang tuanya kepada hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, beliau berhasil dengan kegigihan beliau, usaha dan ikhtiar beliau dicampur lagi dengan doa, akhirnya ibu beliau mau menerima Islam, masuk Islam. Ya Allah, Bismillah. Itu setelah usaha yang gigih, kerja keras, sampai-sampai beliau minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya ibunya mau menerima Islam. Padahal sebelumnya ibunya itu sangat membenci Islam. Diajak oleh Abu Hurairah menolak mentah-mentah, bahkan melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah tidak pernah patah arang, tidak pernah hilang semangat. Beliau terus. Ya, nah demikian. Jadi ini yang harus kita contoh. Karena memaksa itu tidak bisa. La ikraha fid din. Hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berkeinginan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, itu tidak akan terjadi sebagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau ingin paman beliau yang beliau sayangi, karena di samping paman beliau, ya, orang ini juga telah membantu dakwah Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Membantu dakwah Nabi bukan hanya dengan jiwa raga, tapi harta benda. Namun saya belum mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan Nabi sangat berkeinginan pamannya ini mau mengucapkan kalimat tersebut, tapi ternyata hidayah bukan di tangan Nabi. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang ada di tangan kita, yang ada dalam kuasa kita adalah hidayatul irsyad, yaitu kita memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan. Innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Engkau sungguh-sungguh benar-benar dapat membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Adapun hati bukan di tangan kita. Jangankan hati orang lain, hati kita sendiri tidak dalam genggaman kita, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membolak-balik hati kita? Tidak, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Apalagi hati orang lain. Akhwani fillah, ma'asyiral muslimin. Di luar permasalahan, waktu yang dibahas. Oh, ini maksudnya di luar konteks. Apakah orang tua, yaitu ayah, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang salah dididik oleh ibunya, sementara bapaknya atau ayahnya jarang bertemu setelah pisah dengan ibunya? Anak itu tetap menjadi tanggung jawab kita, ya manusia. Ya, anak tetap menjadi tanggung jawab kita. Orang tua enggak bisa lepas dari tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Nabi SAW mengingatkan kita, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadi sebab anak ini menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Orang tua enggak bisa lepas tanggung jawab. Walaupun sudah bercerai, mereka boleh bercerai, tapi anak itu kan tetap anak mereka berdua. Ini yang gak bisa diputus. Hubungan suami istri bisa terputus, tapi hubungan ayah dengan anak, anak dengan ayah, ini gak bisa diputus. Gak ada istri saya cerai, saya ceraikan kamu jadi anak saya. Gak ada istilahnya itu. Tetap terus berkewajiban. Ya. Nah, kewajiban mendidik anak ini adalah suatu tanggung jawab yang besar di pundak orang tua. Allah mengatakan apa? Ku amfusakum wa ahlikum wa anzir ashirataka al-aqrabin. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita besarnya tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka. Jadi ini tidak bisa kita pandang remeh. Kita tidak bisa lepas tangan. Apapun yang terjadi atas anak kita, yang akan dipanggil nanti di hadapan Allah adalah kedua orang tuanya. Lalu bagaimana tanggung jawab kita, jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab atau kita mengabaikannya? Ya, tidak ada orang yang bisa mengelak ya dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan tanyakan itu nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhu. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, anak istrinya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya itu. Jadi enggak ada alasan bahwa saya sudah bercerai dengannya, sudah lepas tanggung jawab saya, enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi pertanyaan adalah apakah memang kita betul-betul telah melaksanakan tanggung jawab mendidik anak kita itu? Ya, wallahu a'lam. Ya, berani punya anak, berani tanggung jawab tentunya. Karena anak itu kan titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa jadi aset pahala, anak juga bisa menjadi sumber musibah. Fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama auladukum amwalukum wa auladukum fitnah. Di samping dia adalah perhiasan, penyejuk mata hati kita, dapat menjadi aset pahala bagi kita setelah kita wafat, tapi di sisi yang lain harus kita ingat bahwa anak ini adalah fitnah. Ustaz, bagaimana sikap terbaik yang harus dilakukan terhadap tetangga non muslim wanita yang setiap hari pakaiannya setengah telanjang, pakai celana pendek sekali? Ya udah, jangan dilihat. Baca di pelototi. Jangan dilihat. Ya, sekali-kali sampaikan teguran melalui apa? Istri. Ya, yang berpakaian itu yang sopan. Karena pakaian yang mengundang, pakaian seperti itu akan mengundang apa? Kejahatan. Ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apabila ada pesanan dari tetangga, tapi di dalamnya, di dalam acara undangan itu dihadirkan tokoh agama lain, bahkan dilakukan doa bersama, lakum dinukum waliyadin. Ya, tentunya semua ada batas-batasnya yang menipidin. Ya, ada batas-batas yang kita tidak boleh melewatinya, kita tidak boleh melampauinya, kita tidak boleh melanggarnya. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah perkara yang bagus, dianjurkan dalam Islam. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Hendaklah dia muliakan tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya. Nah, demikian ibarat. Nabi mengatakan, la yuk, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladhi la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan buatnya. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga. Cuma tentunya semua ada batas-batasnya. Tidak semua kita turuti. Sebagaimana halnya berbakti kepada orang tua, tidak semua permintaan orang tua harus kita turuti. Kalau mereka berdua mengajak kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka katakan tidak. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat dosa, pelanggaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tolonglah dengan cara yang baik. Ya, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu, tolaklah kejahatan dan kejelekan itu dengan cara yang terbaik. Kalau kita ingin menolak permintaan orang tua kita, tolaklah dengan cara yang satu. Kalau kita ingin menolak ajakan tetangga kita kena, misalnya seperti ini acaranya ada maksiatnya atau ada pelanggaran syar'i di sana, maka tolaklah dengan cara yang satu. Nah, demikian yang menyebutkan. Apalagi kita hidup di zaman keburukan itu lebih dominan daripada kebaikan. Kejahilan itu lebih besar daripada ilmu. Ya, maka kita harus mengedepankan akhlak yang mulia, kesantunan dan kesabaran di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Ikhwani fil din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau menginvestasikan sejumlah uang kepada perusahaan, lalu perusahaan tersebut memberikan pembagian keuntungan sebesar beberapa persen per bulan, apakah ini termasuk riba? Akadnya apa di sini? Kalau ini adalah akad mudharabah, ya silakan. Ya, mudharabah, kerjasama satu pihak modal, yang satu pihak pengelola. Ya. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di antara mereka, mau dapat berapa persen mengelola, berapa persen pemodal, itu terpulang kepada mereka. Nah, kalau akadnya adalah akad mudharabah seperti ini, maka silakan. Itu adalah cara yang halal untuk mendapatkan harta. Ya, dengan cara mudharabah, menanam modal, investasi, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini menyebutkan masalah muslimin ya, karena waktu ya sudah seperempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau sesuatu yang tidak pantas atau menyinggung perasaan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai saya dari syaitan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.